فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواتي في الله عزني الله واياكم ومسلمين من برحمه الله عز وجل melanjutkan kembali penjelasan terkait dengan ahkam hukum-hukum seputar Ramadan. Sebelumnya kita telah sampaikan tentang hikmah-hikmah daripada puasa dan masuk sedikit penjelasan tentang keutamaan Ramadan, di mana jarak antara kita dan bulan tersebut saat ini hanya menunggu hitungan jam saja. Bismillah. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, sangat banyak sekali tentunya. Dan di antara yang bisa disampaikan di sini dan juga telah dijelaskan sedikit dari perkara tersebut adalah yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan ini merupakan satu keutamaan tersendiri, keutamaan besar, di mana Al-Quran diturunkan dan dipilihkan pada bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lainnya. Dan diturunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Ini juga memberikan makna bahwa malam Lailatul Qadar dipastikan berada pada bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Selain itu di malam Lailatul Qadar. Jadi dua keutamaan sekaligus. Ini tergambarkan di dalam firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Juga di dalam firman, inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna mundirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya kami menurunkannya pada malam lailatul qadar. Pada surat Al-Qur'an disebutkan pada malam yang penuh berkah. Ini maknanya sama, malam Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah sekaligus ila sama'i dunia, di langit dunia. Al-Qur'an 30 juz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu baru diwahyukan kepada Rasulullah SAW di hasabil aqwal, sesuai dengan kondisi-kondisi masing-masing keadaan. Selama 23 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul. Dan malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 akhir Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rijala min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam. Bahwasannya sekelompok sahabat Rasul ditampakkan kepada mereka, diperlihatkan malam Lailatul Qadar pada mimpi-mimpi mereka. Istabai awakhir, pada 7 malam terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu kemudian bersabda, "Ara'aytum qad tawaqa'at fi sab'il awaqit?" Aku melihat mimpi di kalian saling mencocoki satu dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar berada pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Faman kana mutahariyaha Faya tahariyaha bisa dari awalnya. Maka siapa saja yang tidak mencarinya, mencari daripada malam Lailatul Qadar, hendaknya dia mencari pada 7 malam yang terakhir. Hadis muttafaqun alaih. Dan kita bukan dalam hal membicarakan tentang ahkam Lailatul Qadar dan perkara tersebut, hanya sekedar isyarat bahwasanya di sini Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan, yang tempatnya adalah pada akhir bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, meskipun pada setiap hari, ya, kita sebagai seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci kita, selalu kita membaca Al-Quran. Akan tetapi maksudnya adalah ditingkatkan pembacaan Al-Quran di bulan-bulan Ramadan. Kita tingkatkan, kita perbanyak di waktu-waktu ba'da sholawat, jangan ditinggalkan. Juga mungkin sebagian kita dengan aktivitas-aktivitasnya diutamakan untuk membaca dengan mushaf, tetapi jika tidak memungkinkan karena ada yang kesibukan-kesibukan, kita bisa perbanyak baca Al-Quran dengan apa yang telah kita hafalkan, sehingga kita tetap bisa membaca Al-Quran meskipun dalam aktivitas-aktivitas kita masing-masing. Dan jangan kita menjadi orang-orang yang melupakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman kita dalam kesendirian kita. Jangan kemudian kita menjadikannya sebagai suatu yang dijauhkan, manjur. Ya Rabbi inna qawli taqulu hadzal Qur'an manjur. Keluhan Rasulullah SAW kepada Allah Azza Wajalla. Ya Allah, semuanya kau mau menjadikan kitab ini, Al-Quran, sebagai sesuatu yang dijauhi, ditinggalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadhan adalah ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam dan dibukakannya pintu-pintu surga serta dibelenggu syaitan-syaitan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat lahu abwaabus sama, wa khuliqat abwaabu jahannam, wa sulsilatish shayatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Jadi di langit sana terdapat pintu-pintu meskipun kita tidak bisa melihatnya. Pintu-pintu yang hakiki hanya pandangan mata kita yang memang terhalang untuk mengetahuinya. Di saat terbuka juga ada suaranya, hanya pendengaran kita yang tidak mampu untuk mencapainya. Sebagaimana langit yang tampak berdiri tegak tanpa tiang, pada hakikatnya di situ ada tiang-tiang penyangga, hanya kita tidak melihatnya. Itu semua diceritakan dan diberitakan di dalam Al-Quran. Maka kita yakin pintu-pintu langit terbuka. Di riwayat Futihat Abwaabur Rahmat, pada riwayat yang lain pintu-pintu rahmat terbuka. Diriwayat pada kata yang lain, Futihat Abwaabul Jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Jadi ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Pintu-pintu surga dibuka sebagaimana dibukanya pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu langit. Wa ghaliqat abwaabu jahannam, dan ditutup rapat pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatish shayatin, dan dirantai syaitan-syaitan. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan pada lafaz yang lain, pada lafaz yang lain masih hadis Abu Hurairah, di selain daripada Sahihain Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwal lailah min Ramadhan, suftidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadhan, masuk malam pertama, ini dimulainya semenjak masuk malam pertama bulan Ramadhan, sufi dari syaitan wa maradatul jin. Syaitan-syaitan dibelenggu dan jin-jin yang jahat. Ya, ini tentunya jin-jin dari kelompok-kelompok besarnya bangsa jin, dedempot-dedempotnya jin, bukan semua daripada jin. Jin sendiri mereka terkena daripada taklif syariat, beban-beban syariat mereka terkena. Maka syaitan-syaitan di situ adalah dari kalangan jin, dan tidak semua syaitan dari kalangan jin, tetapi marodah, yakni dari kelompok jin-jin pembangkang yang paling besar kerusakannya, itu yang dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada 7. Laha sab'atu abwab, disebutkan bahwa pintu neraka itu ada 7. Sab'atu abwab, semua pintunya ditutup neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tidak ada yang terbuka darinya satu pintu pun. Dan surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syar aqsir, dan ada penyeru di bulan tersebut, dan ini mulai di awal bulan ada penyeru yang meneriakkan kalimat ya baghiyal khair, wahai para penggemar kebaikan, aqbil, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam beramal. Wa ya baghiyasyar, wahai para penggemar kejelekan, aksir, berhentilah kamu. Kamu berada di bulan yang penuh berkah. Jangan kotori dan jangan nodai bulan yang penuh berkah tersebut dengan kejelekan-kejelekan. Manusia demikian kondisinya, atau muslim mungkin juga demikian, mereka berperingkat dalam keburukan dan dalam kebaikan. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, yang tidak ingin tertinggal oleh saudaranya sedikit pun dari kebaikan. Tidak ingin dia melihat ya saudaranya melakukan kebaikan, melainkan dia pasti akan mengejarnya untuk mendapatkan minimal seperti apa yang dikerjakan oleh saudaranya, atau bahkan kalau bisa melebihinya. Dan ini adalah sifat daripada para sahabat yang senantiasa tanatus bil khairat, tasabuk bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang sepantasnya menjadi sifat kita kaum muslimin secara umum, berlomba dalam kebaikan, sehingga nasab yang itu merupakan perkara yang tertela, atau iri, dengki, iri bukan dengki, iri yang tertela itu bisa diperbolehkan karena ini. Dan ini disebut dengan ghibtah. Rasul menyatakan ketika fitnatain tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah beri harta, kemudian dia menghabiskan harta tersebut di ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, seorang yang diberi ilmu oleh Allah SWT, kemudian dia gunakan untuk mengajarkan kepada manusia perkara-perkara yang dibutuhkan oleh mereka dalam agama mereka, dan dia pun menjalankan ilmunya. 2 perkara ini ya, diizinkan untuk seorang iri dalam arti yang positif, bukan dengki yang menginginkan lenyapnya nikmat pada saudaranya, tetapi iri untuk kemudian bisa seperti dia. Ada orang-orang yang semangat dalam kebaikan berupa sedekah misalnya, maka dia disebut baghiyal khair, masuk dalam baghiyal khair. Ada orang yang suka sekali dengan qiraat Al-Qur'an, maka dia juga masuk dalam baghiyal khair. Ada orang yang suka qiyamul lail, dia juga baghiyal khair, para penggemar kebaikan. Maka sepantasnya untuk berlomba-lomba menjadi kelompok yang pertama, sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kelompok yang kedua adalah muktasib. Muktasib ini orang yang pertengahan, biasa-biasa saja dari kalangan muslimin. Dia bukan orang-orang yang semangat dalam beramal, ya, sekedar yang diperintah saja dia laksanakan pun ala kadarnya. Salat dia sebatas salat fardu, puasa dia sebatas puasa Ramadan. Dia memiliki harta tetapi dia sendiri tidak gemar untuk berinfak dan sedekah selain dari apa yang diwajibkan kepadanya berupa zakat. Jadi batasi pada perkara-perkara tersebut, pada apa-apa yang diwajibkan semata. Maka ini kelompok muktasidun. Kemudian yang ketiga adalah dhalimun li nafsihi. Kelompok dari kalangan muslimin yang mendzalimi dirinya, terjatuh dalam berbagai macam dosa. Maka di sini ketiga kelompok tersebut dipanggil oleh seorang penyeru, ya baghiyal khair, wahai para penggemar kebaikan, aqbil, semangat kamu. Bersungguh-sungguhlah dalam kebaikan. Walaupun engkau merupakan penggemar kebaikan pada selain bulan Ramadan, maka di bulan ini jangan loyo, jangan mengandul, tapi justru ditingkatkan. Wa ya baghiyasyar aksir, wahai para penggemar keburukan, kejelekan, dosa, berhenti kamu. Tentunya perbuatan-perbuatan dosa terlarang di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Akan tetapi makna kalimat ini adalah lebih-lebih lagi di saat kau berada di bulan Ramadan. Walillahi utaqa minanna wa dhalika fi kulli lailah. Dan Allah memiliki orang-orang hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka di bulan tersebut. Di bulan Ramadan tersebut Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui akibat umur, kesudahan segala perkara, termasuk kesudahan hidup kita ini semua. Allah mengetahui. Maka di saat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan la wa ala sebagai orang-orang yang merdeka dari neraka, artinya dia akan mati dengan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang masih hidup beramal dengan kesungguhan di bulan Ramadan, yang dengan itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menatapnya, memandangnya dengan pandangan ridho kepadanya, dan dinyatakan bahwasannya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam. Pada setiap malam Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Bukan maksudnya orang-orang yang sekarang sudah di neraka kemudian dikeluarkan, bukan itu maksudnya. Ya, ini orang-orang yang masih hidup. Tentunya ini harapan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia, kita-kita ini. Di saat kita masuk bulan Ramadan, kita berupaya, berusaha dan berdoa meminta upaya dan usaha tersebut dengan amalan, ibadah, kesungguhan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimerdekakan dari api neraka. Hidup di dunia tetapi telah mendapat sertifikat stempel bahwa kita merdeka dari neraka. Ini kemudian kita akan bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah biidznillah. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan kesempatan itu berlanjut dari awal Ramadan, ya, di malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Mulai nanti malam insyaallah akan ada pembebasan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya dari neraka. Maka sungguh sangat beruntung siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala catat sebagai orang yang merdeka dari neraka. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Diceritakan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Hadi. Dan dikeluarkan oleh Al-Mundiri dalam Sahih Tirmidzi dan Tirmidzi dan diceritakan oleh Asy-Syaibani dalam Sahih Tirmidzi. Itu semua merupakan bagian daripada keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, jika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan penghapus dosa. Pada setiap harinya, setiap waktu bahkan kita berbuat dosa demi dosa kepada Allah Azza. Bertumpuk-tumpuk dosa yang telah kita kerjakan. Maka keberuntungan bagi seseorang yang kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Karena antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain itu merupakan penghapus dosa. Dan itu adalah keutamaan, keutamaan yang besar. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahun ila jitanabal kibar." Salat 5 waktu. Dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya. Dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Kenapa diberi faid menjauhi dosa besar? Karena dosa besar itu butuh padanya taubat. Adapun dosa-dosa yang dilakukan oleh mata menengah kepada sesuatu yang haram, telinga menengah kepada sesuatu yang haram, dan semisalnya ini, maka itu akan bisa terhapuskan dengan bertemunya seseorang semata bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan satu dengan Ramadan yang lain yang diisi dengan puasa. Puasa Ramadan, maka itu sudah mencukupi untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut selama dia menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Sehingga dosa-dosa besar tersebut harus dengan apa? Dengan taubat. Dosa besar yang kita lakukan, seandainya seseorang memiliki dosa besar tersebut, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Dengan itu maka tumpukan berbagai macam kerak-kerak dosa akan runtuh, berguguran, berjatuhan seiring dengan masuknya bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang dengan itu Allah mudahkan seseorang menggapai ampunan-ampunannya. Dimudahkan oleh Allah SWT jalan-jalan untuk bisa mendapatkan ampunan. Sehingga sungguh sangat celaka sekali seseorang yang dia masuk bulan Ramadan kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Karena begitu sangat besar kesempatan dia untuk meraih daripada ampunan Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis, ada satu orang yang dikeluarkan dari Tirmidzi, disebutkan oleh Syaibani. Beliau menyatakan ra'iman qurajulin. Dakhala 'alaihi Ramadan fan salaka qabla an yufar lah. Ra'iman qurajulin. Sungguh sangat merugi sekali seseorang yang dakhala 'alaihi Ramadan, Ramadan masuk padanya. Artinya dia berjumpa dengan Ramadan, fan salafa, kemudian lepas bulan Ramadan tersebut darinya, qabla an yufar lah, sebelum dia mendapatkan ampunan. Masuk bulan Ramadan itu adalah keutamaan yang sangat besar, kemudian dia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya sampai kemudian keluar dari dia di bulan Ramadan dalam keadaan dosanya masih tetap menempel pada dirinya, menjadi beban tanggungannya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut dengan amalan-amalan kebaikan. Dia tetap pada kesehariannya, aktivitas dia tidak berubah sama sekali dari kebiasaan-kebiasaan dulunya, perbuatan-perbuatan dosanya, perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW menyatakan ra'iman qurajul ar-rogho, itu artinya adalah turab. Roh itu artinya adalah turab. Turab itu adalah tanah. Anku itu artinya adalah. Kalimat ini rohima antu rojulin artinya adalah hidung seseorang apa ini nyongor tersungkur pada tanah. Itu gambaran tentang keadaan rendah hina, sungguh sangat rendah, sangat hina, sangat merugi seseorang yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan keluar tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan man shoma ramadan imanan wa hisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Seseorang yang dia itu berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan. Harapannya dua ya. Tidak hanya sekedar menjalankannya saja, tetapi harus disertai dua perkara ini. Imanan wa hisaban. Man shoma ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa ini adalah amalan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengharapkan pahala insyaallah, mengharapkan pahala. Yang pertama adalah intikalan imanan, menjalankan perintah karena keimanan, dan yang kedua mengharapkan pahala semata dari Allah Azza wa Jalla. Maka semata-mata seseorang menjalankan puasa dengan seperti ini, berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dan tentunya puasa yang diberi oleh keimanan disadari bahwa itu adalah perintah Allah, dan bahwasannya perintah Allah tidak hanya puasa saja, ada perintah yang lebih besar daripada puasa, yaitu sholat. Maka tentunya seseorang di saat dia masuk bulan Ramadan, dia akan menjaga sholawat, sholawatul khams, sholat lima waktu. Dia jaga, dia kerjakan bersama dengan jamaah di masjid. Wajiban terkhusus bagi kaum pria. Dia usahakan untuk senantiasa jangan sampai tertinggal dari shof pertama. Ini keutamaan yang besar. Berlomba untuk senantiasa bisa menjalankan sholat dan puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Adapun seseorang yang dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga sehari penuh dalam keadaan dia tidak menjalankan sholat lima waktu, tidak menjalankan sholat subuh, tidak menjalankan sholat zuhur, tidak menjalankan sholat asar, maka apakah dia menjalankan puasa itu imanah? Dari sisi mana keimanan yang ditunjukkan oleh orang yang melakukan hal seperti ini? Terlepas khilaf antara apakah meninggalkan sholat itu kafir atau tidak dari sebagian para ulama. Tetapi dengan seseorang meninggalkan perkara yang lebih utama, sholat lebih utama daripada puasa, ini menunjukkan akan kalaupun ada keimanan, keimanan yang sangat lemah sekali. Wallahu musta'an. Maka sepantasnya bagi kaum muslimin untuk benar-benar memperhatikan perkara ini, penuhi masjid-masjid Allah SWT. Dan tentunya diharapkan tidak hanya pada sekedar bulan Ramadan saja, berkelanjutan hal tersebut di bulan Ramadan dan selain daripada bulan Ramadan, menjadi satu aktivitas rutin, kebiasaan kita untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana perkara ini telah dijelaskan dalam hikmah daripada puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, utamaan berikutnya daripada bulan Ramadan bahwasanya ibadah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu naik pahalanya, ya. Derajat umrahnya itu naik hingga pahalanya mencapai pahala ibadah haji. Umroh ibadah yang sangat singkat, sangat ringan, akan tetapi bisa dilaksanakan di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Bayangkan, setara dengan ibadah haji secara keseluruhan. Ibadah haji, manasik haji secara keseluruhan itu hanya ditempuh dengan umroh di bulan Ramadan. Umroh tidak butuh waktu berjam-jam. Mungkin kalau di bulan Ramadan ini karena padatnya manusia mungkin 5 jam, 4 jam dilaksanakan, karena tawafnya itu sendiri butuh waktu panjang di makamnya ini. Tapi sekarang pemerintah Saudi luar biasa dalam memberikan fasilitas-fasilitas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas bercerita, "Lamma raja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, qala li Ummi Sinan al-Ansariyah bi hajjati min hajjati." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, di saat Rasulullah SAW pulang dari haji beliau, ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam seumur hidup beliau hanya sekali, dan itulah yang disebut dengan hajjatul wada, haji perpisahan, sekali dalam seumur hidup beliau, karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjalankan haji tersebut pada tahun berikutnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Sepulang dari ibadah haji tersebut, beliau berkata kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah, "Ma mana'aki min al-haji?" Apa yang menghalangi engkau dari ibadah haji? Qala, Ummu Sinan menjawab, "Abu Fulan, bapaknya si Fulan, bapaknya Tole, ini suaminya, karena lagu nabihan, di mana bapak Tole ini dia memiliki dua unta, dua unta yang biasa digunakan untuk mengairi kebun. Hajja ala ahadihima, di mana salah satunya digunakan berangkat haji dengan menggunakan unta satunya. Wal akhar yasti ardhon lana, sedangkan unta yang satunya digunakan untuk mengairi tanah kami. Nah itu yang ngurusi adalah Ummu Sinan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Sinan, "Fa inna umrah fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Wa fi riwayah, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamir, fa inna umratan fihi ta'tidu hajjah." Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Sinan, "Apabila datang di Ramadan, maka umrohlah kamu, ibadah umroh. Karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Dalam riwayat yang pertama tadi, hajjatan ma'i, setara dengan ibadah haji bersamaku, bersama Rasulullah." Bukan hanya setara dengan ibadah haji, bahkan setara ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi yang memiliki udur seperti ini, bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dan semisal kita mungkin di negeri ini untuk bisa ibadah haji harus menunggu kuota yang sangat panjang sekali. Mungkin sampai berapa tahun? Belasan tahun kan? Lebih? 20-an tahun? 24? Ini bisa menggunakan kesempatan umroh di bulan Ramadan berdasarkan hadis ini tadi. Ya, tentunya ini bukan khususnya bagi Ummu Sinan, ya, karena syariat itu berlaku secara umum. Hanya tentunya itu belum menggugurkan, ya, belum menggugurkan daripada apa yang disebut dengan hajjatul Islam, haji dalam Islam, belum. Hanya kita mendapatkan utama pahala seperti ibadah haji bersama Rasulullah SAW apabila kita niatnya benar, dengan niat yang sebenar-benarnya. Ini bukan promosi, karena sendiri bukan seorang yang memiliki kaitan dengan rangkaian haji atau umroh. Tetapi ini benar-benar nasuhan bagi yang memang memiliki kesanggupan, kemampuan, ada finansialnya, maka ibadah haji di bulan Ramadan keutamaannya sangat besar. Apa? Ibadah umrah. Ibadah umrah di bulan Ramadan, terlebih di akhir-akhir bulan yang di sana ada malam Lailatul Qadar. Hanya tentunya di sana juga harus benar-benar menjaga, banyak ujian, banyak fitnah di sana. karena banyaknya manusia dari berbagai macam negara. Inginnya beribadah tetapi justru cuci mata, bahaya. Tidak ada pahala, dapatnya dosa. Di tempat yang luar biasa, Makkah. Dari berbagai negara, ya. Apalagi Ramadan, biasanya bahkan artis-artis itu datang semua ke sana. Dan kita tahu yang namanya mayoritas tentunya mereka kurang dalam menjaga hijab, dalam artian masih juga menor dan lainnya, perhiasannya dan sebagainya. Yang betul-betul mutahat juga hijab asyari ini sangat sedikit sekali dimanapun tempat. Wallahu musta'an. Sehingga betul-betul harus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri saat seorang hendak ibadah umroh di bulan Ramadan, supaya benar-benar bisa mendapatkan keutamaan ini. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih, bahwa umroh di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji atau bahkan haji bersama Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian keutamaan daripada puasa bulan Ramadan, dan itu bukan keutamaan khusus pada puasa bulan Ramadan tetapi berbandingan dengan yang lain, adalah orang yang mengerjakannya dengan benar, imtithalan wa ihtisaban, maka dia akan masuk dalam kelompok asyhada wa syiddiqin, kelompok syuhada dan syiddiqin, sebagaimana dalam hadis Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Amr bin Murrah menyatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa shallaitu shalawat al-khams wa adaitu zakat wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana, wahai Rasul, apa pendapat Anda, bagaimana pandangan Anda kalau aku bersaksi bahwa la ilaha illallah wa annaka rasulullah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak yang benar diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya Engkau adalah rasul utusan Allah, dan aku sholat lima waktu, dan aku tunaikan zakat, dan aku puasa bulan Ramadan, dan aku berdiri ya mulai di malam harinya, famimman ana, maka aku termasuk dari kelompok yang mana? Perhatikan di sini, perkara yang disampaikan hanya pada perkara-perkara yang wajib dari rukun Islam saja. Itu pun tidak semua. Ibadah hajinya tidak disebutkan. Bisa jadi harus memandang bahwa orang ini juga bukan orang yang termasuk memiliki kemampuan ibadah haji pada saat bertanya, atau mungkin Rasulullah SAW juga menentang keadaan orang ini secara lebih luas lagi, sehingga beliau tidak kemudian memberikan takdir ditambahkan satu perkara yang ibadah haji. Al-Muhim, seseorang bertanya tentang amalan-amalan yang secara dohir, amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang bukan perkara yang besar, perkara yang setiap muslim melakukan, sholat lima waktu, menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan. Tidak disertakan di sana ada sholat-sholat yang lainnya daripada sholat-sholat sunnah, tidak disertakan dengannya sedekah yang sunnah, tidak disertakan dengannya puasa-puasa yang lain. Mencukupkan dengan puasa Ramadan. Sholat sunnah pun mencukupkan dengan yang mulai di bulan Ramadan, tarawih. Famin man ana, maka aku ini termasuk bagian yang mana ya Rasul? Kelompok yang mana? Aku akan digolongkan pada golongan yang mana nanti di akhirat? kalau aku melakukan itu? Kalau kita yang ditanya tentang seperti ini, belum tahu tentang hadis ini, kira-kira jawabnya gimana? Loh, kenapa orangnya dicukupkan dengan amalan seperti itu? Amalan Islam itu kan banyak. Bisa saja dengan jawaban seperti itu. Ini orang malas ini, tidak pernah mau sholat sunnah, tidak mau puasa sunnah. Bisa saja jawabannya seperti itu atau anggapannya seperti itu. Dan sebagian orang, ada orang-orang dari kalangan Ibadiyah, Fajuriyah, yang mereka menyatakan bulan pemalas dalam ibadah. Kami saksikan dia waktu belajar di Yaman sana, misal, contoh saja. Tidak pernah kami melihat dia menjalankan sholat malam. Memang sholat malam harus laporan sama dia. Allah mustahil. Sholat malam lebih utama dikerjakan di gurfa, di kamarnya. Lebih utama jika tidak ada orang yang mengetahuinya. Demikian pula puasa, tidak pernah puasa sunnah. Puasa adalah ibadah antara seorang dengan Allah SWT. Puasa itu memang tidak mengerjakan sesuatu, dia meninggalkan, tidak makan, tidak minum. Jika bukan sesuatu yang bisa untuk dinilai oleh seseorang. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkara ini, di saat ditanya tentang keadaan seseorang yang hanya sholat lima waktu, yang hanya ya menunaikan zakat, yakni sedekah yang wajib saja, kemudian juga hanya melaksanakan puasa Ramadan saja, maka Rasul menyatakan qal minas siddiqin wasyuhada, termasuk daripada siddiqin wasyuhada, termasuk daripada asyiddiqin wasyuhada. Hanya saja tentunya ibadah-ibadah tersebut dia laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan. Butuh padanya ilmu. Kemudian juga keikhlasan harus terjaga senantiasa. Karena itu merupakan syarat daripada seluruh ibadah. Dia laksanakan ala akmali wajib, sesempurna-sempurnanya. Kalau kemudian ada kekurangan-kekurangan, maka butuh padanya untuk disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah, dengan sholat-sholat sunnah, dengan sedekah. Maka itu semua akan menyempurnakan kekurangan pada zakatnya, pada sholat lima waktunya, dan pada puasa bulan Ramadan. Maka tetap terhasung untuk seseorang meskipun ada hadis seperti ini, tidak kemudian hanya sekedar mencukupkan pada hal-hal yang wajib saja. Sempurnakan dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang lainnya. Hanya saja di saat keadaan-keadaan tertentu, keadaan seseorang kan bermacam-macam. Ada terkadang seseorang ya, dia dalam kondisi kumur, dalam kondisi lesu, lemah, loyo, dalam ibadah itu malas sekali, berat rasanya. Dan itu keadaan yang setiap kita akan diuji dengannya. Rasulullah SAW menyatakan likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah, fa man kana fatrahu ala sunnah faqad ihtada, wa man kana fatratu ala ghairi dzalika faqad halaka. Pada setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, dan pada masa-masa semangat itu ada masa kufurnya, masa lesu. Maka barang siapa yang masa kufurnya itu dia tetap bisa istiqomah di atas sunnah Rasul, maka sungguh dia mendapatkan hidayah. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya mereka menjelaskan bahwa masih di atas sunnah Rasul itu dia tetap mempertahankan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Itu maknanya. Dalam keadaan yang lesu sudah suntuk, maka dia sholat berjamaah tetap dia di masjid. Walaupun setelah selesai sholat langsung kelepat pergi sudah. Nah, sudah memang baru keadaannya sudah tidak ada. Jadi dia usahakan tetap ibadah sholat berjamaah di masjid. Tidak, sangat berat sekali untuk kemudian selesai sholat kok sholat sunnah. berat bagi dia pulang ke rumah. Setelah 5 waktu tetap dia jadi masuk bulan Ramadan, walaupun lesu, walaupun kutur, walaupun apa, tetap dia jalankan puasa, sholat dan puasa. Kalaupun dia terkena ibadah haji, maka ibadah haji. Dalam keadaan kutur yang seperti ini, yang biasanya dia bisa baca Al-Quran setiap hari, melihat Al-Quran rasanya berat sekali. Biasanya padahal dia ringan saja baca Al-Quran, berdus-dus bahkan berlembar-lembar ringan, tetapi di saat kutur sangat berat, mau baca satu surat saja rasanya sangat berat kutur. Maka jangan kemudian di saat kutur ini seseorang meninggalkan teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena saat itu syaitan begitu sangat semangat dalam menggelincirkan seseorang. Syaitan itu senantiasa muraqib, mengawasi kita siang dan malam. Musuh yang tidak tampak, tidak terlihat, di saat melihat kita dalam keadaan kufla, dalam keadaan lalai, ya, maka syaitan akan bersemangat dalam menggelincirkan kita, menarik kita kepada kesesatan, menunjukkan kita dan memperkenalkan kita dengan teman-teman yang jelek. Nah, ini harus berhati-hati. Kemudian semakin jauh terhadap teman-teman yang baik. Ini semakin berhati-hati. Awalnya mungkin malu dengan saudaranya, saudaranya muslim yang taat, malu dia awalnya. Kemudian merasa ada jarak, semakin jauh dari saudaranya tersebut. Kemudian di saat bertemu sekedar ala kadarnya saja, bertemu sudah yang biasanya akrab begitu, menjadi sangat jauh, sangat berat. Inginnya segera lari dari saudaranya. Ini alam. Dia masa kuturnya tidak di atas sunnah Rasul, berbahaya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, segera perbaiki diri. Masa kutur itu setiap kita mengalami. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kemudian kita meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kalau boleh dipaksakan adalah tetap menghadiri majelis ilmu. Itu satu perkara yang akan sangat cepat sekali mengembalikan kita kepada masa syir, untuk semangat kembali dalam ibadah. Paksa tetap menghadiri majelis-majelis ilmu, karena dengan itu kita akan, ya, ternasihati secara tidak langsung. Datangnya seseorang tersebut datangkan rahmat, datang keteraman jiwa dan sisanya, sebagaimana keutamaan-keutamaan yang kita semua telah mengetahuinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dan ada satu keutamaan lagi di bulan Ramadan tersebut, dan itu merupakan sesuatu yang Rasulullah SAW sangat gemari, yakni memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah, beramal soleh dengan berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang yang paling dermawan. Jadi paling dermawan dalam segala keadaan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan beliau akan lebih dermawan lagi di saat beliau berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di saat beliau berjumpa dengan Jibril. Wakana yaqau fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Qur'an, di mana beliau berjumpa dengan Ramadan Thayyib. Beliau berjumpa dengan Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan tersebut. Fi kulli lailatin Ramadan. Fa yudarisul Qur'an. Kemudian tadarus Al-Qur'an dengan Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwat bil khair min nabiyil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat dermawan melebihi daripada angin yang berhembus. Wallahu taala alam biswas. Ini sebagian daripada apa yang bisa disampaikan dari keutamaan bulan Ramadan. Tafsir jihad wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.